Bagaimana jika kita dititipi uang oleh keluarga orang tua agar uang itu dibelikan beras untuk zakat fitr? Bolehkah kita menerima uang itu ataukah harus beras? Ya boleh. Antum statusnya sebagai wakil, ya, sebagai wakil. Nah, orang tua datang kepada antum, tolong uang ini, ya, dibelikan beras, ya. Yang beras itu nanti akan jadikan sebagai zakatul fitr. Nah, oh iya, berarti tetap nanti harus jadikan sebagai zakat. Selama statusnya masih uang, belum zakat. Nah, selama statusnya masih uang, maka belum bersah sebagai zakat. Dia belikan beras, setelah itu beras itu pun diserahkan, barulah dikatakan sebagai zakat. Namun keadaan sebagian kaum muslimin sekarang, memang uang itu diserahkan kepada orang yang mengelolanya, kepada amilnya, atau langsung kepada orang miskinnya, ya, dan dianggap sebagai zakatul fitr. Ini yang menyimpang, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.